Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillah. Man yahdihillahu fahuwal muhtad. ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan terakhir kita, ma'asyiral muslimin, kita telah sampai pada hadis Abu Qatadah Al-Ansari rahimahullah wa radhiyallahu anhu yang bernama Al-Harith Ibnu Rib'i radhiyallahu anhu, di mana beliau menceritakan keadaan Nabi alaihi salatu wassalam dalam salat beliau. Beliau radhiyallahu anhu mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi raka'atainil ulayaini min salati dhuhri bi fatihatil kitabi wa surataini. Kata beliau radhiyallahu anhu menceritakan sifat salatun Nabi alaihi salatu wassalam dalam salat-salat beliau salawatullahi wasalamuhu alaihi. Kata beliau radhiyallahu anhu, dulu Rasul alaihi salatu wassalam yaqra'u fi raka'atainil ulayaini, membaca pada dua rakaat yang pertama dari salat zuhur, bi fatihatil kitabi wa surataini, dengan al-fatihah wa surataini, dan dua surat selain Al-Fatihah, setelah Al-Fatihah. Yatulu fil ula wa yuqassiru fit thaniyah, kata beliau radhiyallahu anhu. An-Nabi alaihi salatu wassalam memanjangkan salatnya pada rakaat yang pertama. Wa yuqassiru fit thaniyah, dan meringankan, memendekkan pada rakaat yang kedua dibandingkan rakaat yang pertama. Rakaat kedua lebih pendek bacaannya dibandingkan bacaan pada rakaat yang pertama. Yusmi'unal ayatu ahyanan, dan memperdengarkan sebagian ayat kadang-kadang, kata beliau. Sebagian An-Nabi alaihi salatu wassalam memperdengarkan ayatnya kepada kita. Wa kana yaqra'u fil 'ashri bi fatihatil kitabi wa surataini, dan beliau alaihi salatu wassalam membaca pada salat asar bi fatihatil kitabi wa surataini, dengan al-fatihah dan dua surat setelah al-fatihah. Yatulu fil ula wa yuqass yatulu fil ula wa yuqassiru fit thaniyah, memanjangkan pada rakaat yang pertama dan meringankan pada rakaat yang kedua. Wa fir rak'atainil ukhrayaini bi ummil kitab, dan pada rakaat yang lain tiga, rakaat ketiga dan rakaat keempat bi ummil kitab dengan al-fatihah. Wa kana yatulu fi rak'atil ula fi salati subhi wa yuqassiru fi tsaniyah, dan dulu an-nabi alaihi salatu wassalam selalu memanjangkan pada rakaat yang pertama dari salat subuh, wa yuqassiru fi tsaniyah, dan meringankan pada rakaat yang kedua. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dan juga al-Imam Muslim. Sebagian masalah dari hadis ini telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, di antara masalah ma'asyiral muslimin yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu adalah masalah al-jahru wal-israr, masalah memperdengarkan bacaan dan tidak memperdengarkannya bacaan. Seperti yang dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, as-sunnah al-jahru fi rak'atay as-subhi wal maghribi wal isha wa fi salatil jum'ah, sunnah untuk memperdengarkan bacaannya pada dua rakaat subuh, maghrib, isya, dan salat jum'ah. Wal israru fi dhuhri wal asri wa thalithatil maghrib, dan tidak memperdengarkan bacaan pada salat zuhur, salat asar, rakaat ketiga pada salat maghrib, rakaat ketiga dan rakaat keempat pada salat isya. Dan kata beliau rahimahullah, wa hadza kulluhu bi ijma', wa hadza kulluhu bi ijma'il muslimin, dan ini semua adalah ijma' ittifaq di kalangan kaum muslimin. Ini telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Kemudian di antaranya pula yang telah kita sebutkan, apabila seseorang yujahhir memperdengarkan bacaannya pada salat yang seharusnya sir, dia membaca dengan jahar, atau kebalikannya dia tidak memperdengarkan suaranya bacaannya pada salat-salat yang seharusnya jahriyah, para ulama menjawab, apabila keadaannya seperti ini, salatnya sah. Dikarenakan jahr dan sir dalam salat hukumnya adalah sunnah dan tidak diwajibkan baginya untuk sujud sahwi. Apakah bagi seorang makmum untuk mengingatkan dengan ucapan subhanallah? Maka dijawab oleh para ulama, tetap seorang makmum untuk mengingatkan dengan ucapan subhanallah apabila imam tidak memperdengarkan bacaannya pada salat-salat yang jahriyah, atau memperdengarkan bacaannya sebagaimana ketika dia membaca di salat-salat jahriyah pada salat siriyah. Misalkan sholat zuhur, dia baca sama seperti ketika sholat maghrib dan isya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terus sampai akhir al-fatihah, kemudian surat, dia memperdengarkan. Maka bagi seorang makmum untuk mengingatkannya dengan subhanallah. Adapun hukum sholatnya tetap sah. Tetap sah. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, bagi barang siapa yang terus-menerus melakukan ini, yaitu memperdengarkan suaranya, memperdengarkan bacaannya jahr pada salat-salat sirriyah atau kebalikannya, dia terus-menerus melakukan ini, maka terjatuh pada kebid'ahan. Sebelum kita lanjutkan masalah yang terdapat dalam hadis ini, hadis Abu Qatadah Al-Ansari rahimahullah, ada sedikit tanbih, sedikit faedah dalam permasalahan salat. Kalau kita masih ingat di awal-awal bab sifatus shalah, setelah hadis Aisyah radhiyallahu anha, di mana di situ dalam hadis tersebut disebutkan bahwasannya tempat-tempat raf'ul yadain, tempat-tempat mengangkat kedua tangan, ketika takbir, yaitu yang pertama ketika takbiratul ihram, kemudian ketika ruku', kemudian ketika bangkit dari ruku', dan ditambahkan dalam hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma satu tempat, yaitu ketika berdiri dari rakaat kedua setelah tasyahud memasuki rakaat yang ketiga. Ini tempat mengangkat kedua tangan yang hukumnya adalah sunnah. Rakaat kedua setelah tasyahud awal, ketika berdiri mengangkat kedua tangan, Allahu Akbar, kemudian membaca Al-Fatihah secara sirriyah. Rakaat ketiga ya, secara sirriyah. Ini salah satu tempat. Tanbihnya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang sering terjadi di antara kita ketika kita datang masbuk. Datang masbuk misalkan di salat subuh. Kita datang ketika imam tasyahud akhir. Enggak ada tasyahud awal di situ. Tasyahud akhir. Kita masbuk. Ikut tasyahud kemudian kita berdiri. Di sini tidak seharusnya untuk mengangkat tangan. Yang disunnahkan mengangkat tangan adalah ketika tasyahud awal. Memasuki tasyahud, memasuki rakaat yang ketiga. Adapun pada salat subuh, dia memasuki rakaat yang pertama. Setelah tasyahud akhirnya seorang imam, kita belum mendapatkan rakaat. Ini yang sering terjadi. Setelah tasyahud akhir, salam, imam salam, kita berdiri karena masbuk, angkat tangan. Ini salah, bukan tempatnya mengangkat tangan, khilafus sunnah. Kita lanjutkan pada hadis masalah pada hadis Abu Qatadah Al Harith Ibn Rib'i Al Ansari radhiyallahu anhu. Pada lafaz yang disebutkan oleh beliau radhiyallahu anhu, yusmi'una al-ayah ahyanan. Dulu an-nabi alaihi salatu wassalam, kata beliau radhiyallahu anhu, memperdengarkan sebagian bacaannya, sebagian ayat-ayatnya pada salat zuhur. Yang dimaksud memperdengarkan bacaannya, ma'asyiral muslimin, dalam lafaz ini adalah bukan seperti sifat ketika salat-salat jahriyah. Beliau radhiyallahu anhu mengatakan, yusmi'una, memperdengarkan kepada kami. Bukan yujahhir atau menjelaskan bacaannya, tidak. Tidak seperti kita sholat maghrib, membaca dari Al-Fatihah ayat pertama sampai ayat terakhir, kemudian surat setelah Al-Fatihah. Ini jelas jahr dalam bacaan. Adapun dalam sholat zuhur, memperdengarkan bacaannya dalam sholat beliau salawatullahi wasalamuhu alaih, tidaklah sifatnya seperti pada sholat maghrib. Oleh karena itu beliau radhiyallahu anhu mengatakan, ahyanan, kadang-kadang memperdengarkan ayatnya. Ar-Rahmanir-Rahim, siratal ladina an'amta alaihim. Seperti itu. Ini yang dimaksud oleh beliau radhiyallahu anhu dan dijelaskan oleh para ulama. Kemudian masalah yang setelahnya, yaitu pada lafaz dalam hadis yang disebutkan oleh beliau radhiyallahu anhu, wa kana yaqra'u fil 'asri bi fatihatil kitabi wa surataini, atau pada lafaz yang sebelumnya juga, bi fatihatil kitabi wa surataini, dengan surat Al-Fatihah dan dua surat setelah Al-Fatihah. Hukum, apa hukum surat, bacaan surat setelah bacaan Al-Fatihah pada rakaat yang pertama dan kedua? Telah dinukilkan ijma', sebagian para ulama, atas istihbabnya, atas sunnahnya bacaan surat setelah Al-Fatihah pada salat di rakaat yang pertama dan kedua. Para ulama menukilkan ijma. Akan tetapi ma'asyiral muslimin, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah syakkaka bihadzal ijma'. Mengucapkan yang menjadikan ragu dengan ijma' ini. Kata beliau rahimahullah, telah ada dari kalangan para sahabat, sebagian dari sahabat yang mengatakan wajibnya membaca surat setelah Al-Fatihah. Beliau adalah Utsman ibn Abi Al-As radhiyallahu anhu. Beliau radhiyallahu anhu mengatakan, la tujzi'us shalah, illa idza qara'a bi fatihatil kitab wa thalathu ayatin. Dan hadisnya sahih. Kata beliau radhiyallahu anhu, la tujzi'us shalah, tidak sah salat, illa idza qara'a bi fatihatil kitab, kecuali apabila membaca Al-Fatihah. Wa thalathu ayatin, dan tiga ayat setelah Al-Fatihah. Tiga ayat surat yang lain selain Al-Fatihah. Ini hadis Utsman ibn Abi al-As, dan hadis ini sahih. Kemudian datang pula dari sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dan hadisnya dhaif, lemah, tidak dapat dibuat hujjah. Dan satu lagi hadis dari sahabat Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu, kata Rasul alaihi salatu wassalam, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitabi fasa'idan. Tidaklah sah salat seseorang apabila tidak membaca Al-Fatihah dan setelahnya, dan seterusnya, yaitu setelah Al-Fatihah. Akan tetapi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, lafaz fasa'idan dalam hadis Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu syadz. Hanya seorang ulama yang mengatakan ada tambahan fasa'idan, menyelisihi para ulama yang lain dari murid-muridnya Al-Imam Az-Zuhri. Dari Al-Imam Az-Zuhri, ada salah satu murid dari Al-Imam Az-Zuhri yang bernama Ma'mar. Dan Ma'mar ini yang menambahkan ada tambahannya fasa'idan. Adapun selain Ma'mar dari murid-murid Al-Imam Az-Zuhri, tidak ada tambahan fasa'idan. Maka hadis tambahan fasa'idan syadzah dan tidak diterima. Maka yang menjadi dalil hujjah hanya satu, yaitu hadis Utsman ibn Abi al-As yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Ikhwanil a'izza rahimani wa rahimakumullah, apa hukumnya membaca surat setelah Al-Fatihah? Di sana terdapat hadis yang sahih dari sahabat Anas ibn Malik, kata beliau radhiyallahu anhu, amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an naqra bi fatihatil kitab wa suratun. Telah diperintahkan kepada kami oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk membaca Al-Fatihah dan surat. Hadis ini dengan bentuk perintah. Asal dari perintah hukumnya adalah wajib. Kata para ulama yang menyebutkan bahwasannya bacaan surat setelah Al-Fatihah adalah mustahabbah, menjawab hadis Anas ini mengatakan bahwasannya pada hadis musyi' al-musyi' fi salatihi, An-Nabi alaihi salatu wassalam tidak mengajarkan bacaan setelah Al-Fatihah, bacaan surat setelah Al-Fatihah. Maka dengan hadis ini bacaan surat setelah Al-Fatihah dihukumi sunnah. Dan perintah Nabi adalah perintah yang hukumnya sunnah. Juga hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menunjukkan bahwasannya bacaan setelah Al-Fatihah perintahnya adalah menunjukkan sunnah, di mana Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan fi kulli salatin yaqra'u fi ma asma'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asma'nakum. Pada setiap salat yang dimana Nabi alaihi salatu wassalam membaca, kami mendengar dari beliau, maka kami perdengarkan kepada kalian, kata Abu Hurairah. Wa ma akhfa anna akhfayna ankum, dan apa yang kami tidak mengetahui tersembunyi dari kami, maka kami pun tidak memberitakan kepada kalian, kami pun menyembunyikannya dari kalian. Wa illa tazid ala ummil Qur'an ajza'atkum, dan menambah setelah membaca Al-Fatihah ajza'atkum, itu boleh, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, boleh. Wa in zatta fa huwa khairun, dan apabila kamu nambah setelah Al-Fatihah, tambahan surat setelah Al-Fatihah, fa huwa khairun, maka itu baik. Maka yang lebih afdal di sini disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim, fa huwa khairun, lebih afdal ketika setelah Al-Fatihah dia membaca surat, lebih afdal. Juga hadis di mana An-Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan kepada seorang pemuda, kata beliau salawatullahi wasalamuhu alaih, kaifa tasna'u ya bana akhi idza sallaita, bagaimana wahai anak pamanku apabila kamu salat? Maka dijawab oleh beliau radhiyallahu anhu, aqra bi fatihatil kitab wa as'alullahal jannah wa a'udzu bihi minan nar. Aku membaca Al-Fatihah dalam salatku, kemudian aku meminta kepada Allah surga dan meminta perlindungan kepada Allah dari api neraka. Hanya Al-Fatihah. Dan An-Nabi alaihi salatu wassalam tidak mengingkari. Hadis dari sahabat Jabir diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullah. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, surat setelah Al-Fatihah yang rajih adalah sunnah, laisat biwajibah, dan buka dan hukumnya tidaklah wajib, dengan hadis-hadis yang telah kita baca tadi, hadis yang menunjukkan sunnah. Dan amalan Nabi alaihi salatu wassalam menunjukkan sunnahnya. Adapun perintahnya Nabi alaihi salatu wassalam, terdapat hadis yang menunjukkan perintah tersebut adalah perintah yang sunnah. Ikhwanil a'izza rahimani wa rahimakumullah, masalah setelahnya pada hadis Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Pada lafaz beliau radhiyallahu anhu, wa fi ar-rak'atainil ukhrayaini bi ummil kitab, dan pada dua rakaat yang lainnya, bi ummil kitab, hanya dengan membaca Al-Fatihah. Permasalahan ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kebanyakan para ulama tidak menambahkan setelah Al-Fatihah. Kebanyakan para ulama tidak menambahkan bacaan surat setelah Al-Fatihah pada dua rakaat terakhir untuk salat yang rubaiyah, untuk salat yang empat rakaat. Isya, asar, zuhur. Pada dua rakaat yang terakhir. Kebanyakan para ulama tidak menambahkan di atas atau setelah Al-Fatihah. Dan ini adalah pendapat atau perkataan kebanyakan dari para sahabat, sebagian dari para sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in, di antaranya adalah Abdullah bin Mas'ud, kemudian Ali bin Abi Thalib, Aisyah radhiyallahu anha, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan selain mereka. Iktisar mencukupkan dengan Al-Fatihah. Bahkan Al-Imam Yahya ibn Sirin rahimahullah mengatakan, la a'lamuhum yakhtalifun. Aku tidak mengetahui, kata Al-Imam ibn Sirin, adanya perselisihan di kalangan mereka tentang permasalahan bacaan Al-Fatihah pada rakaat yang ketiga dan keempat. Perkataan para ulama ini, ma'asyiral muslimin, aktsarul ulama la yazidu 'ala al-Fatihah, kebanyakan para ulama tidak menambah setelah Al-Fatihah, menunjukkan adanya khilaf di kalangan para ulama. Di kalangan para ulama, bukan di kalangan para sahabat. Di kalangan para ulama. Di antaranya adalah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, pada salah satu ucapannya, salah satu riwayat ucapan beliau rahimahullah, kata beliau rahimahullah, yastahibbu an yaqra surah ba'da al-Fatihah fi rak'ataini al-akharaini. Disunnahkan untuk membaca surat setelah Al-Fatihah pada dua rakaat yang terakhir. Ini salah satu ucapan Asy-Syafi'i rahimahullah. Adapun satunya lagi, ada dua ucapan beliau, riwayat dari beliau rahimahullah. Adapun ucapan yang satunya mengikuti jumhurul ulama, tidak menambah setelah Al-Fatihah. Adapun ucapan yang kedua, disunnahkan untuk menambah setelah Al-Fatihah. Berdalil dengan hadis Abi Sa'id Al-Khudri, pada diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah, kata beliau radhiyallahu anhu, fahadzarana qiyamahu fi raka'atainil ulayaini minaz zuhri qadra alif lam mim tanzilus sajadah. Diperingatkan kepada kami bahwasannya berdirinya beliau alaihi salatu wassalam pada dua rakaat yang pertama dalam salat zuhur, berdirinya seperti bacaan alif lam mim tanzilu as-sajadah, seperti bacaan surat as-sajadah dari awal sampai akhir salat zuhur dua rakaat yang pertama. Wa fil akharaini qadran nisfu min dzalik. Adapun dua rakaat setelahnya seperti setengah surat as-sajdah ini, setengahnya. Maka ini ma'asyiral muslimin difahami, disyarah oleh para ulama, menunjukkan bahwasannya ada tambahan setelah Al-Fatihah sampai setengah surat as-sajdah dalam membaca atau pada rakaat yang ketiga dan keempat. Dan hadis ini tidak sharih, tidak jelas, menunjukkan bahwasannya An-Nabi alaihi salatu wassalam membaca surat setelah Al-Fatihah. Tidak jelas, tidak secara jelas. Maka para ulama menyebutkan yang rajih adalah pendapat yang pertama, yang kebanyakan para ulama berpendapat, yaitu tidak menambahkan surat setelah Al-Fatihah. Tidak menambahkan surat setelah Al-Fatihah. Fa in fa'ala dzalika ahyanan fayajuz. Maka apabila melakukan atau membaca surat setelah Al-Fatihah, kadang-kadang dia membaca, tapi kebanyakannya tidak, maka ini boleh, diperbolehkan dengan hadis Abi Sa'id Al-Khudri ini. Adapun kebanyakan dari salawat, dari salat-salat, seringnya dalam salat ketika rakaat ketiga dan keempat tidak menambahkan setelah Al-Fatihah, dikarenakan pada hadis Abu Qatadah radhiyallahu anhu beliau mengatakan, kana, dengan lafaz kana menunjukkan ad-dawam wal istimrar, menunjukkan selalunya Nabi, terus menerusnya Nabi alaihi salatu wassalam dalam salatnya tidak menambahkan surat setelah Al-Fatihah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, telah datang hadis bahwasannya Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma menambahkan surat setelah Al-Fatihah pada rakaat yang ketiga dan keempat dalam salat-salat yang beliau menegakkan sendirian, ketika salat sendiri, maka beliau menambahkan surat setelah Al-Fatihah. Ikhwanil a'izza rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita akhiri dulu hadis ini, yaitu pada lafaz yatulu fil ula wa yuqassiru fit thaniyah, memanjangkan pada rakaat yang pertama dan meringankan pada rakaat yang kedua. Pada lafaz ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, memanjangkan pada rakaat yang pertama di atas rakaat yang kedua pada setiap salat zuhur, asar, maghrib, isya maupun subuh, ini adalah pendapat al-imam Ahmad, kemudian al-imam ats-Tsauri dan Ishaq ibn Rahawi, berdalil dengan hadis Abu Qatadah Al-Harith ibn Rib'i rahimahullah. Pada setiap salat pada rakaat yang pertama memanjangkan dibandingkan rakaat yang kedua. Adapun al-Imam Abu Hanifah rahimahullah mengatakan memanjangkan pada rakaat pertama disunnahkan hanya pada salat subuh. Hanya salat subuh. Adapun selain salat subuh, maka yusawi baina rakaataini, menyamakan bacaannya, panjangnya bacaan pada dua rakaat yang pertama ini. Dua-duanya dipanjangkan sama, kata Abu Hanifah, selain salat subuh. Dan yang mengikuti Abu Hanifah atau yang sama dengan pendapat Abu Hanifah adalah al-Imam Asy-Syafi'i dan juga al-Imam Malik rahimahullah. Al-Imam Asy-Syafi'i dan juga al-Imam Malik mengatakan bahwasannya dua rakaat pertama itu tidak ada perbedaannya. Sama panjangnya. Maka kata para ulama, hadis Abu Qatadah membantah pendapat mereka rahimahumullahum ajma'in. Telah dinukilkan Di antaranya yang berpendapat adalah Al-Imam Ibn Rajab, Al-Hafidh Ibn Rajab rahimahullah. Al-Ittifaq, kesepakatan di kalangan para ulama untuk tidak disunnahkannya bacaan surat setelah Al-Fatihah. Afwan, bukan surat Al-Fatihah, tidak disunnahkannya untuk menyamakan antara dua rakaat ini, rakaat yang pertama dan rakaat yang kedua. Ikhwanil a'izza rahimani wa rahimakumullah. Dengan ini kita selesai pada hadis Abu Qatadah Al-Harith Ibn Rib'i rahimahullah. Kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biiznillahi tabaraka wa ta'ala, dan kita akan ulang sebagian dari faedah yang kita sebutkan pada hari ini, dan apabila ada salahnya kita akan sebutkan pada pertemuan yang akan datang biiznillahi tabaraka wa ta'ala. Sampai di sini hafizakumullah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.